hatiku di sini dan terus menanti. Dan mengapa engkau di sana meninggalkanku sendiri? Mungkinkah kau sudah ada insan yang lain? Kau berubah tanpa ku sadari. Mungkinkah diriku ini yang tak memahami, ataupun hatimu itu tak menyayangi diriku? Apakah puncanya di antara kita? Ku berserah kepada Ilahi. Ku terima dengan rela hati. Ku berdoa agar kau bahagia. Naruskan hidup jalan berliku. Semangatku di penjara dengan ikhlas hati, agar engkau dapat memaafkan diriku. Ku mengucapkan selamat tinggal, oh kasih. Mengucapkan selamat tinggal, oh kasih.